Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu ta'ala, akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah selama 10 tahun, yad'u ila tauhid, berdakwah menyeru manusia agar mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah adalah dakwatut tauhid. Bahkan selama 10 tahun beliau di Mekkah fokus yurakkiz ala hadzal asl. Fokus untuk mendakwahkan tauhid. Belum ada syariat salat ya dan yang lainnya. Asyarah penjelasan. Itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qauluhu, ucapan penulis, akhadha ala hadza 10 sinina yad'u ila tauhid. Ai maknanya akhadha ala da'watin nas ila tauhid wal inzari 'an syirki 10 sinina fi Makkah. Maknanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah menyeru manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan selama 10 tahun fi Mekkah, di negeri Mekkah. Wa huwa yad'u ila tauhid wa yanha 'ani syirki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rentang waktu itu 10 tahun beliau menyeru manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Li'annahum kanu ya'budunal asnam. Karena mereka penduduk Mekkah ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala-berhala. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon yang dikeramatkan, dan lain-lain. Wal hikmatu annallaha ba'athahu fi Makkah li'anna Makkata hiya ummul qura allati tarji'u ilaiha al-qura. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutusnya di Mekkah? Nah, enggak di Indonesia misalkan. Ya. Atau di mana? Kenapa di Mekkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Hikmahnya. Hikmah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Karena Mekkah adalah Ummul Qura. Mekkah adalah induknya kota-kota. Dalam bahasa kita ibu kota. Induknya kota-kota yang ada. Ummul Qura allati tarju'u ilaihal qura. Yang di mana kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain, ya, kembalinya adalah ke Ummul Qura itu. Kembalinya ke Mekkah. Ke induknya kota-kota. Manusia dari seluruh penjuru dunia, ya, mereka kalau ibadah haji kemana? Ke Mekkah. Kalau umroh kemana? Ke Mekkah. Nah, tempat yang menjadi kembali, ya, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula, dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu penduduk kota, penduduk daerah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di ibu kotanya, di induk kotanya, rasulan, seorang rasul. Itu Allah tidak akan membinasakan suatu daerah sampai Allah mengutus seorang rasul di ibu kota daerah tersebut. Dan Mekkah adalah Ummul Qura. Induknya kota-kota atau ibu kota. Wal-um, kemudian kalimat al-um, dalam bahasa kita kan ibu, ya, atau induk. Al-um maknanya hiyal marja' alladhi yurja'u ilaihi wal aslu alladhi yurja'u ilaihi. Al-um itu artinya marja', tempat kembali, ya. Nah, tempat yang menjadi tempat kembali. Wal asl atau pokok yang menjadi tempat kembali. Hadza huwal um, ini makna al-um. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ini menguatkan makna al-um tadi. Bahwasanya al-um adalah marja', tempat kembali. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7. Hunna ummul kitab. Potongan ayat. Hunna ummul kitab. Hunna kembali kepada apa? Kembali kepada ayat-ayat yang muhkamat, ya. Karena Allah menyebutkan ayat, ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian Allah mengatakan hunna, ayat-ayat yang muhkamat itu adalah ummul kitab, induknya Alkitab. Ae artinya al-aslul ladhi turaddu ilaihi al-ayatul mutasyabihat, yaitu pokok, ya, yang dikembalikan kepadanya, kepada pokok tersebut, ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang samar bagi sebagian orang maknanya. Ya. Nah, itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah. sehingga dikatakan hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat itu adalah yaitu tempat kembalinya ayat-ayat yang mutasyabihat, ummul kitab. Nah, ini sebagai penguat makna tadi, bahwasanya al-um artinya adalah al-marja' alladhi yurja'u ilaih, tempat yang menjadi tempat kembali. Kemudian kadzalika Makkah syarafaha Allah. Maka demikian pula negeri Mekah adalah negeri yang Allah muliakan. Bahkan afdalul biqa fil ard, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini. Mekah. Negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ahabbul biqa ilallahi wa rasulih. Mekah. Mekah adalah negeri yang Allah muliakan. Hiyal aslul ladhi yarji'u ilaihi ahlul ard. Sehingga Mekah adalah pokok yang penduduk bumi kembali kepadanya. Wal muslimuna fi aqtaril ardi yarji'una ila Makkah. Kaum muslimun di penjuru bumi ini, mereka kembalinya kemana? Yarji'una ila Makkah, mereka kembalinya ke Mekah. Menjadikan Mekah sebagai rujukan. Nah, fahya umul qura. Maka Mekah adalah umul qura, induknya kota-kota yang ada. Bimakna makna dengan makna hiyal marja, dengan makna al marja yaitu tempat kembalinya kota-kota yang lain. Walidzalika ba'atsallahu nabiyahu min Makkah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dari Mekah, bukan dari tempat yang lain. Karena Mekah adalah marja' tempat kembalinya seluruh kaum muslimun di penjuru dunia. Li'annaha umul qura, karena Mekah adalah umul qura, induknya kota-kota. Wa makasa fiha 13 sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul 13 sana, selama 13 tahun. Yanha ahla Makkah anisyirki wa ya'muruhum bitauhid. Beliau melarang ahli Mekah, penduduk Mekah dari kesyirikan, dan memerintahkan mereka agar bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Li'anna ahla Makkah humul qudwatu li ghairihim. Karena penduduk Mekah adalah teladan bagi yang lainnya. Penduduk Mekah itu jadi rujukan bagi penghuni bumi yang lainnya. Bagi penghuni daerah-daerah yang lainnya, bagi manusia yang lainnya. Jadi orang-orang yang di Mekah jadi qudwah. Teladan, contoh, yang dimana apa yang ada di Mekah, ya, itu ditiru oleh orang-orang yang ada di luar Mekah. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh, ya, untuk mendakwahkan tauhid, ya, dan juga melarang mereka dari kesyirikan, karena Mekah adalah penduduknya. Nah, menjadi kudwa bagi yang lainnya. Kalau penduduk Mekah musyrikun, ya, maka nanti yang lain akan menjadi musyrik, ya, karena penduduk Mekah menjadi teladan, rujukan. Walihada yajibu an tabqa Makkah ila qiyamis sa'ati darun litauhid wa manaran lidda'wati ila Allah. Oleh karena ini wajib negeri Mekah itu harus tetap sampai kiamat nanti harus tetap menjadi negeri tauhid. Ya, enggak boleh ada bentuk kesyirikan. Nah. Wa manaran lidda'wati ila Allah. Dan sebagai manar, ya, menara dakwah ilallah, ya, patokan, ya, atau menjadi rujukan dalam hal dakwah ilallah. Ya. Ini Mekah menjadi rujukan bagi yang lainnya, sehingga harus tetap Mekah itu sampai kiamat nanti. Harus tetap menjadi negeri yang naam tauhid, ya. Darun li tauhid, negeri tauhid. Wa an yub'ada anha kullu ma yukhalifu dhalik. Dan wajib untuk dijauhkan dari Mekah, ya, semua perkara yang menyelisihi tauhid. Dari berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, kebid'ahan dan yang lainnya. Yub'adu anha syirku wal bid'ah wal khurafat. Wajib dijauhkan Mekah dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Nah. Li'anna an-nasa yanduruna ilaiha da'iman wa abadan. Mengapa harus demikian? Karena manusia mereka memperhatikan Mekah dan penduduknya, ya, daiman wa abadan. Mereka kaum muslimun atau manusia memperhatikan Mekah dan penduduknya daiman wa abadan, terus menerus selamanya, ya, menjadi perhatian, ya, menjadi rujukan. Ma yuf'alu fiha yantashiru fil alam. Apa yang dikerjakan di Mekah, ya, apa yang terlihat di Mekah, ya, itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya. Karena Mekah menjadi naam tempat rujukan haji, umroh, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan di Mekah itu akan tersebar ke penjuru dunia. Baik, nah, akan menjadi apa? Menjadi patokan. Apa yang dilakukan di Mekah. Fa in kana ma yuf'alu fiha khair intasyaral khair. Kalau yang dilakukan di Mekah itu adalah kebaikan, maka akan tersebar kebaikan. Nah. Sebaliknya, wa in kana ala aksi dzalik intasyaru syarr. Kalau yang terjadi di Mekah atau yang dilakukan di Mekah adalah kejelekan, kebid'ahan, khurafat, ya, dan lain sebagainya, maka intasyarosyar juga akan menyebar kejelekan tersebut, ya. Mekah adalah menjadi marja' rujukan. Apa yang dilakukan di sana dicontoh oleh naam manusia di penjuru dunia ini. Kalau yang dilakukan di sana adalah kebaikan, maka tersebar kebaikan. Dan kalau yang dilakukan di sana kejelekan, maka tersebar kejelekan. Maka wajib naam agar apa yang dilakukan di Mekah adalah kebaikan berupa tauhid, ya, dan amal-amal ibadah yang lainnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dari Mekah, ya, bukan dari tempat yang lainnya. Kemudian fayajibu an tutahhara Makkah daiman wa abadan. maka wajib untuk mensucikan Mekah, ya, atau Mekah itu disucikan daiman wa abadan, terus menerus dan selama-lamanya. Hendaknya Mekah itu disucikan. Ya. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125, ya. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Dan kami wahyukan, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya mensucikan baiti, yaitu baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang itikaf, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan dan membersihkan Mekah, membersihkan baitullah, ya, untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, dan juga yang sholat. Dan ayat ini sudah kita bahas dalam kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Fayajibu an tutahhara Makkatu min kulli ma yukhaliful Islam. Maka wajib Mekah itu disucikan, dibersihkan dari setiap yang menyelisih Islam. Jangan sampai ada kebid'ahan dan khurafat di sana. Jangan sampai ada kesyirikan di sana. Wajib Mekah untuk disucikan, dibersihkan dari berbagai macam yang menyelisihi Islam. Hatta yasduru min haddin wa da'watu ila masyariqil ardi wa magharibihi wa magharibiha. Sehingga akan berkembang agama dan dakwah dari Mekah. Akan berkembang agama dan dakwah dari Mekah ila masyariqil ardi wa magharibiha. Berkembang ke penjuru bumi, baik penjuru timur atau penjuru barat. Nah. Wajib Mekah untuk disucikan dari semua yang menyelisih Islam, sehingga agama akan tersebar, dakwah akan tersebar ke timur dan barat. Li'anna Allah ba'atha nabiyahu fiha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya di Mekah. Wa bada'a da'watahu fiha, dan nabinya tersebut memulai dakwahnya di Mekah alaihi salatu wassalam. Maka sanabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah kenabian, setelah diangkat jadi nabi dan rasul, tinggal di Mekah selama 13 tahun lamanya. Minha asyrun yad'u ila tauhid wa yanha 'ani syirk. Di antara 13 tahun itu, 10 tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyuruh manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Walam yu'mar bi syai'in ghair dzalik, dan beliau belum diperintahkan dengan syariat yang lainnya selain mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Lam yu'mar bi sholatin wala zakatin wala siyam wala hajj. Belum ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, belum ada. Beliau hanya mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan. Bal kanat da'watuhu muktasiratun au muktasiratan, ya, khabar kana. Bal kanat da'watuhu muktasiratan 'ala tahdhiri minasyirki wal amru bitauhid. Bahkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut, ya, setelah kenabian dan kerasulan, dakwah beliau itu muktasirah, terbatas. Naam, hanya mendakwahkan tauhid, yaitu melarang manusia dari kesyirikan, wal amru bitauhid, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Hanya terfokus dan terbatas pada dakwah tauhid, memerintahkan manusia untuk bertauhid dan melarang mereka dari kesyirikan, mentahdzir, memperingatkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Yaqulu lahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kepada manusia penduduk Mekah, ketika beliau berdakwah tauhid, beliau banyak menyuruh manusia dengan seruan ini. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, maka niscaya kalian akan beruntung. Wahum yaqulun, dan mereka mengatakan atau mereka menjawab, orang-orang musyrikun menjawab, aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ya. Menjadi satu ilah saja. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, kata orang musyrik. Ini jawaban mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian beruntung. Ya. Mudah kan ya? La ilaha illallah. Mudah. Ya. Tapi kenapa orang-orang musyrik itu berat untuk mengucapkan itu? Ya. Ada hal mudah. Ya. Sepenggal kalimat la ilaha illallah. Kenapa kira-kira? Kok enggan? Nah, Hasan, karena mereka faham maknanya. Ya. Faham makna la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga sesembahan selain Allah ini sesembahan yang tidak benar. Nah, tahu maknanya mereka, orang-orang musyrik ini ya, orang-orang jahiliyah ini. Tahu maknanya, sehingga mereka mengatakan ini, apakah dia akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ini perkara yang aneh, kata dia. Kata orang-orang musyrik, karena faham maknanya. Demikian pula ketika Abu Thalib ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tauhid ketika akhir hayatnya, ya ammi qulu la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bihi indallah au biha indallah, ya ammi, ucapkan la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah dengan kalimat ini untukmu. Tapi enggan. Ya. Nah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kurang apa pembelaan Abu Thalib kepada ponakannya ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongannya, bantuannya, ya, pembelaannya, ya, perlindungannya dan seterusnya. Nah, banyak. Nah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi enggan mengucapkan kalimat ini. Ya. Nah, sehingga Abu Jahal dan temannya yang ada di sampingnya mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin la ilaha illallah kepada Abu Thalib, Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Ya. Artinya mereka tahu maknanya dan konsekuensinya. Nah, harus meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ya. Beristighatsah kepada selain Allah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, mereka faham maknanya. Nah. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan. Nah, kondisi aksar man yantasibu ilal Islam al-yaum, mayoritas manusia yang menisbahkan dirinya kepada Islam pada hari ini, ya, di zaman ini. Nah, mereka la yafham, tidak mengerti makna la ilaha illallah, tidak faham terhadap makna la ilaha illallah, ya. Sehingga mereka naam, atau sebagian mereka, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mungkin sehari 1000 kali, ya, zikirnya habis sholat masya Allah, ya, nah, sampai tengleng-tengleng lehernya, ya, nah, sampai saking cepatnya, ya, oh, la ilaha illallahnya sampai yang terdengar hanya hu hu hu hu hu, ya, saking mengejar 1000 kali itu. Ya. Akan tetapi kesyirikan jalan terus, ya. Mengucapkan la ilaha illallah masya Allah tiap hari, tetapi kesyirikan jalan terus. Nah, meminta di kuburan masih jalan terus, ya. Nah, baik, ngambil apa tanahnya kuburannya wali misalkan, ya, yang dikeramatkan. Nah, ya, sampai kalau ada orang atau kiai yang dikubur, ya, dalam sehari itu tanah yang menjadi apa ini untuk mengubur kiai tersebut, ya, belum pada sehari sudah habis tanahnya, ya, karena orang ngambil untuk berkah, ya. Hari yang berikutnya timbun lagi. Nah, ditinggikan lagi tanahnya. Habis lagi, habis lagi. Dan mereka bangga dengan ini. Bangga kalau banyak orang yang mengambil tanahnya. Na'udzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Taib. Ada yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, siapa yang mempelopori hajat laut? Ya. Nah, harus menyembelih 5 kerbau, kepalanya kemudian dilempar ke tengah lautan, ya. Siapa yang mempelopori? Bukan orang Hindu loh, ya, atau bukan orang Buddha yang pakai peci, ya. Nah, kaum muslimin yang mempelopori, ya. Sangat disayangkan. Nah, mereka melakukan perkara-perkara yang justru membatalkan keislaman mereka sendiri. Ya, ya, demikian karena gak paham, gak mengerti dengan makna la ilaha illallah, sehingga mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah, ya, bahkan sholat, bahkan puasa dan lain sebagainya, KTP-nya Islam, ya. Nah, akan tetapi kesyirikan jalan terus, ya. Hajat laut setiap tahun berjalan terus, ya. Nah, acara ini, acara itu, ya, acara kesyirikan dan lain sebagainya jalan terus. Karena gak paham dengan makna la ilaha illallah. Ya. Sangat disayangkan. Nah, adapun orang-orang jahiliyah paham makna la ilaha illallah, sehingga enggan mengucapkan la ilaha illallah walaupun kalimat yang pendek. Ya, enggan, mereka gak mau. Ya, tahu makna dan konsekuensinya. Taib, maka ini pentingnya kita untuk mempelajari tauhid, ya, mempelajari tauhid, mempelajari makna la ilaha illallah. Nah, jangan sampai kita enggak faham, enggak mengerti dengan makna la ilaha illallah. Mempelajari syarat-syaratnya, ya. Nah, ini penting, ya, dipelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Yang harus ada pada orang yang mengucapkannya. Kalau enggak ada syarat-syarat la ilaha illallah pada orang yang mengucapkannya, maka la faidata fi qaulihi la ilaha illallah. Tidak ada faedahnya dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sehari 10.000 kali atau 1000 kali. Nah, harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Hah? Berapa? Dua. Masya Allah. Syarat la ilaha illallah. Ini dia. Naam. Wasid. Wasidku kama mahabbatin wangqiyadin walqabuli laha. Ada syairnya ya, Pak. Naam. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidku kama mahabbatin wangqiyadin walqabuli laha. Ada berapa? 9. Masya Allah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa anqiyadin wal qabuli laha. Nah, berapa? 9. 7. Baik, ada 7 syarat-syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi. Dipelajari satu persatu syarat ilmu, bagaimana penjelasannya. Ya. Syarat na'am yakin, bagaimana penjelasannya. Syarat ikhlas, bagaimana penjelasannya. As-sidq, bagaimana penjelasannya. Mahabbah, bagaimana penjelasannya. Dan seterusnya, dipelajari ya. Demikian pula yang tidak kalah penting untuk dipelajari adalah nawaqid la ilaha illallah, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Nah, ya, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, jangan sampai kita melakukan salah satu pembatalnya. Nah, kalau kita wajib mempelajari syarat sahnya sholat, wajib ya. Nah, wajib, rukun Islam ini loh. Kita wajib mempelajari syarat sahnya sholat, dan wajib kita mempelajari pembatal-pembatal sholat supaya sholat kita gak batal. Maka mempelajari ini syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatalnya lebih wajib lagi ya, karena ini yang inti. Ya, sholat gak akan berguna kalau gak ada ini, gak ada tauhid. Pelajari ya ikhwah, belajar terus mengkaji tauhid, mengulang-ulang tauhid ya. Mengkaji kalimat la ilaha illallah ya. Nah, baca artikel-artikel tentang la ilaha illallah banyak ya ikhwah. Nah, ya, di majalah-majalah, majalah syariah dan lain sebagainya ya. Artikel-artikel di WA ya, banyak. Pelajari, sempatkan waktu untuk membaca nah. ilmu. Karena jangan sampai kita gak faham dengan kalimat la ilaha illallah, gak faham syarat-syaratnya, gak faham pembatal-pembatalnya, sehingga kita terjatuh ke dalamnya dalam keadaan tidak sadar ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah masuk waktu sholat isya. Nah, sehingga insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.